Terakhir kita bahas empat syiarul amri, empat cara yang menunjukkan perintah, yaitu pertama dengan menggunakan kalimat perintah, kemudian dengan menggunakan isim fi'il amr, dan yang ketiga adalah masdar yang menggantikan fi'il amr, dan yang ketiga adalah mudhari' yang tersambung dengan lam amr. Kemudian penulis pensyarah akan membawakan beberapa hal yang lain yang menunjukkan cara yang lain yang menunjukkan bahwasanya suatu perbuatan itu diperintahkan. Kalau syarihu hafizahullah ta'ala wa hunaka syiahun ukha tadullu ala tulabil fi'li, dan ada cara-cara yang lain yang menunjukkan bahwasanya suatu perbuatan itu dituntut untuk dikerjakan. Di antaranya adalah at-tasrihu bilafdil amri, artinya kalimat tegas menggunakan kata-kata amara. Contohnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ini Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan melakukan kebajikan. Surah An-Nahl ayat ke-90. Dan hadis Ibnu Abbas fi wafdi Abdul Qais berkaitan dengan utusan dari kabilah Abdul Qais. Nabi mengatakan amurkum bi arba'in, aku perintahkan kalian untuk melakukan empat hal. Yang kedua adalah lafdu farada aw wajaba aw kutiba aw nahruha. Kata-kata farada, wajaba atau kutiba, contohnya kutiba alaikum siyam, kutiba ditetapkan, diwajibkan puasa atas kalian. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri fi Ramadan. Rasulullah mewajibkan zakat al-fitri di bulan Ramadan, yaitu di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah waslul fi'li bi annahu ta'atun au yumdahu fa'iluhu au yuzamu tarikuhu au yu'tabu ala fi'lihi thawabun au ala tarki iqabun wa ghairuha. Ketika satu perbuatan itu dinilai sebagai ketaatan, atau pelakunya dipuji, atau orang yang meninggalkannya dicela, atau yutarattab ala fi'li thawab, atau ada ganjaran jika melakukannya, atau ada hukuman jika meninggalkannya, atau yang lainnya. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana waqafu lil yatimi fil jannati hakala, aku dan orang yang merawat anak yatim di surga adalah demikian. Waqal, dan Nabi berisyarat disebab berarti wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Salah satu makna qala dalam bahasa Arab itu adalah fa'ala. Waqala bisababi, bisababati artinya wa fa'ala bisababati, dan Nabi berbuat, maksudnya berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Pertanyaan. Tuhmalu alaihi illa ma jalla dalilu ala anna al-murada minhu an-nadru al-ibahatu fayuhmalu alaihi. Hadha bayanun nahu al-thani min al-awamiri wa huwa ma maqtaruna biqarinatin fayasrifu al-amra hasiba hadhihi al-qarina li'anna fayusrafu al-amru حسب هذه القرينة، لأن صيغة الأمر لا تحمل على غير الوجوب إلا إذا أن الاصطياد في الإحرام حرام لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دون محرم أي ما أي محرمين أي محرمين. ومن هنا قال الأصوليون الأمر بعد الأمر بالإباحة واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر بالإباحة في أغلب استعمالات كما مثلنا وكقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله بعد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقد يكون في مقام يتوهم فيه الحظر كقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع التي تفعل يوم العيد بعدها على بعد وكقوله في قصة لديخي أقسم واضرب لي بسهم. Kemudian Al-Juwayni rahimahullah ta'ala mengatakan wahia indal itlaq dan syahrul amri indal itlaq pada saat mutlak tanpa ada qarinah wa tajarrud dan terbebas dari qarinah tajarrud terbebas anil qarinah dari qarinah tuhmalu alihi dimaknai dengan makna wajib ila madala dalil kecuali jika terdapat dalil bahasanya dimaksudkan adalah anjuran atau kebolehan fayuhmal alaihi lalu maka dimaknai dengan makna anjuran atau kebolehan. Maka dalam kalimat ini terdapat penjelasan untuk perintah jenis yang kedua yaitu perintah yang bergandeng dengan indikator, maka dipalingkanlah perintah sesuai dengan indikator. Lianna siratal amri karena siroh amr latuhmal tidaklah dimaknai selain hukum wajib kecuali jika dijumpai dalil yang memalingkan dari hukum wajib kepada hukum yang lain semacam anjuran. Contohnya adalah hadis Abdullah Al-Muzani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatlah sebelum salat maghrib liman syaa'a bagi siapa saja yang mau salat sebelum maghrib. Dikutiplah Bukhari. Maka di sini menunjukkan adanya salat sunnah qabliyah sebelum maghrib. Namun salat tersebut sebetulnya diperintahkan namun tidak bukan Nabi wajibkan karena Nabi mengatakan liman syaa siapa yang mau. Maka hadisnya adalah bantahan untuk anggapan yang beredar di sebagian masyarakat kita kalau tidak ada sholat qobliyah sebelum sholat maghrib atau mau menghasilkan hukum mubah. Contohnya adalah firman Allah jika kalian telah tahalul dari ihram fastadu maka berburulah. Qarinah yang memalingkan dari hukum wajib untuk dalil yang pertama adalah kalimat liman syaa untuk siapa saja yang mau, sedangkan dalil yang kedua adalah karena perintah di situ setelah larangan, perintah setelah larangan itu lil ibaha menghasilkan hukum mubah karena berburu pada saat ihram hukumnya haram karena firman Allah qurimat alaikumus saydul bahri madumtum huma diharamkan atas kalian berburu binatang buruan binatang darat ya madumtum selama ya huruma kalian adalah muhrimin orang-orang yang berihram. Maka di sini kita dapatkan satu faedah usuliyah bahwasanya jika satu perintah itu dikaitkan dengan kehendak hamba maka perintah tersebut adalah perintah anjuran liman syaa Namun ini tidak dalam semua dalil, karena terdapat kita jumpai beberapa dalil yang ada dikaitkan dengan kehendak manusia, namun hukumnya wajib. Contohnya liman syaa'a minkum ayyastaqim. Untuk siapa saja dari antara kalian yang mau istiqomah, bermata syauna ila ayyashallahu rabbul alamin. Dan kalian tidaklah bisa berkehendak kecuali jika Allah mengendakinya. Maka di sini Allah istiqomah Allah kaitkan dengan kehendak, dan hukum istiqomah adalah wajib. Pemin huna pelal usuliyun, maka berangkat dari sini banyak ulama usul fikih mengatakan perintah setelah larangan menghasilkan hukum mubah. Mereka beralasan bahasanya hadan nau minal amri, perintah semacam ini maknanya adalah hukum mubah di aghlabi istimalati syar'i, dalam mayoritas penggunaannya dalam syariah. Dan sesuatu itu dimaknai dengan aghlab, dengan aghlabnya. Sesuatu itu, satu makna itu dimaknai dengan makna yang sering dan yang menjadi kebiasaan dipakai. Ini juga kaidah. Yuhmal lafzu ala aghlabil istimalat. Yuhmal lafzu ala aghlabil istimalat. Satu lafaz itu digunakan pada pada yang dominan dalam penggunaan, yang dominan dalam penggunaan. Ini kaidah dalam masalah memahami lafaz-lafaz syariat. Apa yang dominan dalam penggunaan lafaz syariat, maka hendaknya satu lafaz kita maknai dengan aghlabul istimalat. Ya, contohnya contoh penggunaan kaidah ini, yuhmalu lafzu ala aghlabil istimalat. Contohnya adalah hadis la yamassuhu ila tahirun, tidaklah boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Tentang siapakah yang dimaksud dengan orang yang suci, Syaikhul Bani berpendapat orang yang suci di situ maknanya adalah mukmin, sehingga makna hadis tidaklah boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang beriman. Nah, pendapat beliau semacam ini kurang tepat, karena kaidah yumalu lafzu ala aghlabil istimala. Jarang kita jumpai istilah tohir, yata tohar, atau dan semisalnya dalam syariat dengan makna iman. Al-ma'u tohurun, inna Allah yuhibbul mutatahirin, inna Allah yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahirin, dan pecahannya itu jarang. Ada syariat menggunakan kata-kata tahir dan semisal dengannya dengan makna iman. At-tahurusatul iman, ya, ada beberapa tafsiran untuk at-tahurusatul iman. serta adalah setengah iman. Ada yang mengatakan iman di sini artinya sholat. Nah, iman di sini artinya sholat, dan tahur di sini artinya berwudu, toharah, ya, menghilangkan dari najis kecil dan najis besar. Jadi ada syarat pokok, maka dia setengahnya sholat. Lalu syatrul iman, tahur itu setengahnya iman, artinya setengahnya sholat. Setengah yang lain adalah mengerjakan gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Setengah pertamanya adalah menghilangkan hadas dan najis dari orang yang tidak mengerjakan sholat. Maka memaknai tahir dengan iman dalam hadis tersebut bermasalah, karena di sini yang terjadi adalah memaknai lafaz dengan sesuatu hal yang nadir, sesuatu hal yang langka dijumpai. Ini tidak benar. Kaidah dalam masalah dalalatul lafzi, dalam masalah makna salat, lafaz itu ya, dimaknai dengan makna dominannya, makna yang seringnya dipakai. Dan kaidah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, yang namanya lafaz itu dimaknai dengan makna umumnya, makna yang umum dominan, yang sering, maka itulah makna satu kata. Kalau ada kalimat misalnya saya melihat kereta, maka dalam penggunaannya apa yang dominan untuk makna kereta? Apa yang dominan? Kereta api. Dalam bahasa orang sekarang itu kereta, saya melihat kereta atau saya numpak naik kereta. Nah, itu kereta yang dominan adalah maknanya kereta api. Maka orang akan menangkapnya dengan kereta api, meskipun kereta juga bisa artinya kereta kuda, andong, dukar, kereta kuda. Tapi jarang orang menggunakan sebutan kereta begitu saja dalam artian kereta kuda. Padahal itu dibolehkan secara bahasa, ya, kereta kuda. Sudah menjadi aghlab bil istimalah, kereta itu maknanya kereta api. Orang memahaminya dengan kereta api. Jika pengucap itu mau menggunakan makna kereta kuda, dia dituntut oleh pendengar untuk menjelaskan. Nah, kalau maunya kereta kuda, jelaskan kereta kuda, jangan kereta saja. Karena kalau kereta saja ditangkap orang, kereta api. Nah, ini penerapan kaidah imanul lafdu ala aghlabil istimalah. Kembali ke sini, maka dalam aghlabul istimalah al-amr ba'da nahyi itu lil ibahah, maka dibuatlah kaidah semacam ini. Kemudian masalahnya sebagaimana contoh yang telah kami sebutkan. Contoh yang lain, faida tataharna, maka jika perempuan itu telah mandi, fa'tuhunna min haitsu aramakumullah, maka datanglah mereka di tempat yang Allah perintahkan, yaitu kemaluan mereka. Nah, ini adanya di sini Allah fa'tuhunna. Allah memerintahkan para suami untuk menyetubuhi istri-istri mereka. Nah, ini setelah Allah larang dengan Allah firmankan wala taqrabuhunna hatta yatahunna, janganlah kalian mendekati mereka para perempuan hatta yatahurna, sampai mereka bersih dari haid. Kemudian perintah itu juga bisa menghasilkan hukum mubah ya, jika fi maqam yatawaham fil hadaru. Waqad yakunu fi maqam yatawahamu fil hadaru. Perintah itu menghasilkan hukum mubah jika dalam konteks ya, yang orang itu beranggapan kalau itu talarang. Dalam konteks tersebut orang beranggapan bahwa perbuatan ini terlarang, kemudian Nabi malah memerintahkannya. Maka memerintahkan di sini tujuannya adalah menghilangkan anggapan kalau itu terlarang. Dan ini menghasilkan hukum mubah. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj, kerjakanlah dan tidak mengapa. Untuk jawaban para sahabat yang bertanya kepada Nabi saat hajatul wada dalam masalah mendahulukan perbuatan haji yang dilakukan pada hari Id sebagiannya atau sebagian yang lain. Pada tanggal 10 Dzulhijjah jamaah haji itu melakukan 4 hal dan ini boleh dibolak-balik. Pertama adalah melempar jumratul aqobah, kemudian menggundul ya, atau mengundul kepala atau memendekkannya, kemudian menyembelih hadyu, kemudian tawaf haji atau tawaf ifadah. Nah, ini boleh dibolak-balik meskipun ya idealnya adalah urut sebagaimana Nabi kerjakan. Nah, ketika itu banyak sahabat yang ya, tidak persis dengan apa yang Nabi kerjakan, tidak urut sebagaimana Nabi katakan. Ada yang mengatakan saya sudah tawaf tapi saya belum lempar jumroh, saya sudah nyembelih namun saya belum potong rambut misalnya. Maka semuanya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Maka tidak ada amar if'al. Apakah amar di sini lil wujub? Jawabnya tidak, karena ini adalah maqamnya maqam ya tawaf fil hadar mereka menyelisih apa yang jadi urutan Nabi. Orang-orang ini yang tanya ini menyelisih apa yang jadi urutan Nabi. Nah, mereka khawatir kalau perbuatan semacam ini terlarang. Ada kekhawatiran kalau ini terlarang, maka Nabi menghilangkan kekhawatiran mereka dengan menggunakan kalimat perintah. Yang kedua adalah contoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qisatil ladikh. Ladikh bermakna malduh, orang yang disengat. Orang yang disengat binatang berbisa kemudian diru'ya oleh salah seorang sahabat. Maka mereka dapat upah setelah meru'ya. Sahabat ini ragu-ragu, upah meru'ya ini halal ataukah tidak? Mereka bimbang. Jangan-jangan tidak halal. Maka Nabi menghilangkan kekhawatiran mereka dengan mengatakan, ya, iksamu, bagilah kambing tersebut di antara sesama kalian, watribuli bisahmin, dan beri aku jatah. Dan beri jatah untukku. Ada juga yang membuat kesimpulan yang lain tentang masalah ini. Kalau di sini dikatakan termasuk perintah yang menghasilkan makna mubah adalah al-amr fil maqam yatawaham fil hadaru. Al-amru fil maqam yatawaham fil hadaru yufidul ibahah. Ini bisa kita simpulkan Maka di sini kaidah al-amru fi maqamin yatawahhamu fil hadaru fitul ibahah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dan diletakkan dalam konteks orang itu beranggapan ini adalah terlarang, maka perintah semacamnya adalah menghasilkan hukum mubah. Ada yang memberikan kesimpulan yang lain dengan membuat kesimpulan bahasanya perintah dalam situasi tanya jawab itu menghasilkan hukum mubah. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu karena ditanya, kemudian Nabi katakan lakukan. Lain Nabi bolehkah kami buat demikian? Lakukan, kerjakan. Lain Nabi bolehkah kami begini? Nabi katakan kerjakan. Dan kalimat semacam itu, maka ini menghasilkan hukum mubah. Ada yang membuat kesimpulan lebih khusus, kalau ini kan luas, maqam yatawaham fil hadaru, ini jadi dalam situasi tanya jawab, jadi dalam situasi yang lain. Jadi membuat kesimpulan yang lebih spesifik, lebih detail, yaitu al-amr jawaban ani su'al yufidul ibahah. Yang namanya amr yang itu adalah jawaban ani su'al sebagai bentuk jawaban pertanyaan, itu menghasilkan hukum ibah. Dan wayara akhuruna anal amru ba'dal hadri yarji'u ila ma kana 'alayhi qabla hadri qala ibn kathir inda tafsir ayatil ma'idati wa idza amartum fastadu. Ala sabri mustahabban fa mustahabbun aw mubahan fa mubahun wa man qala innahu 'ala wujubi yang taqidu 'alaihi bi ayatin katsiratin wa man qala innahu bil ibahati yuraddu 'alaihi bi ayatin walladhi yang tadimul adillatu kulluha walladzi yantadimul adillatu kulluha hadalladzi zakarona kama taruhu ba'du ulama il usuli wallahu ta'ala a'lam famitadu amal amrin ba'danah min adun aja ilal wujubi hadithun fa'idha Fa'idha akbalat haidatuki Fada'is salata Wa'idha adbarat Farsili Angkiddama Summa salli. Nah, dan sebagian ulama usul fikih yang lain berpendapat bahwasanya perintah setelah larangan kembali kepada hukum perkara tersebut sebelum dilarang. Ibnu Katsir mengatakan pada saat menafsirkan ayat Al-Ma'idah, wa idza halaltum fastadu, jika kalian telah tahalul maka berfulah, beliau mengatakan was sahih, dan pendapat yang benar itulah pendapat yang teruji ala sabri setelah diadakannya penelitian, pemilah-milihan. Lihat catatan kaki, sabar dalam bahasa Arab artinya ikhtibar, ujian, eksperimen. Oleh karena itu maka disebutlah alat untuk menguji dan mengetahui panjangnya luka dan lebarnya luka disebut misbaron. Dan dalam bahasa usul fikih, sabar itu seringkali disebut bergandengan dengan taksim. Ya, maka dikatakanlah sabar wa taksim. Dan sabar dan taksim adalah salah satu metode untuk mengetahui ilah dalam bab qiyas. Wa yuradu bima, dan yang dimaksud dengan sabar dan taksim adalah harsul awsaf mawjudah fil asal, adalah mengumpulkan sifat-sifat yang ada dalam perkara fil asal, dalam asal masalah pokok as-salihah yang bisa lil'iliyah untuk dijadikan sebagai ilah hukum. Fi ajadin, dikumpulkan dalam jumlah tertentu kemudian dipatahkan sebagainya dengan dalil sehingga jelaslah, sehingga sebuah keniscayaan al-baqi sisanya. Falhasr taqsimun wal-ibtalu sabrun, maka mengumpulkan hal-hal yang kira-kira bisa jadi ilah disebut taqsim. Nah, pembatalan yang dinilai tidak layak jadi ilah disebut dengan sabr. Ini sabr dan taksim dalam masalah kias. Ketika kita mau mencari ilah dari satu hukum, maka kita kumpulkan. Misalnya khamr itu haram, apa ilah khamr itu haram, maka kita kumpulkan hal-hal yang mungkin menjadi ilah. Oh, karena baunya tidak enak, satu. Terus apa lagi? Oh, karena warnanya tidak jernih, dua. Apa lagi? Karena harganya mahal, apa lagi? Dan seterusnya. Maka terkumpulah misalnya 5 hal atau 10 hal. Nah, pengumpulan hal-hal yang layak untuk jadi ilah itu disebut taksim. Falhasr taksim. Setelah itu kita deleti satu-satu yang enggak cocok. Oh, wah, bau yang tidak enak. Wah, ini enggak bisa jadi alasan ilah haram. Karena begini, delete. Warnanya tidak jernih, wah, nanti teh juga nggak boleh dikonsumsi karena warnanya nggak jernih. Wah, ini nggak benar, jelek. Kalau nggak, akhirnya tersisalah satu-satunya pilihan yang tidak mungkin kita ambil kecuali itu. Oh, memabukkan, itulah yang tepat. Pendeletan hal-hal yang tidak layak untuk jadi ilah itu disebut sabar. Wal ibtalu sabarun, dan pendeletan hal-hal yang tidak layak untuk jadi ilah itu adalah disebut sabar. Nah, kembali kepada perkataan Ibnu Katsir, maka pendapat yang benar yang teruji setelah dilakukannya sabar. Maka di sini terdapat perintah setelah larangan. Maka apa maksud hukum perintah setelah larangan? Maka ada yang mengatakan perintah setelah larangan wajib, menghasilkan hukum wajib. Pendapat yang kedua, perintah setelah larangan menghasilkan hukum mubah. Dapat jumhur usuliyyin. Dan perintah setelah larangan kembali kepada hukum perkara sebelum dilarang. Maka terkumpulah tiga hal. Ini namanya apa? Taksim. Karena itu mari kita gelet yang enggak sesuai. Oh, perintah pelarangan berdasarkan hukum wajib. Wah, ini enggak benar. Ya, nanti wajib berburu. Nanti berarti setelah tahalul berburu hukumnya wajib. Wah, padahal tidak ada satu ulama yang mengatakan demikian. Wah, ini enggak benar, menyelisih ijma. Pendapat ijma tidak wajibnya berburu setelah tahalul. Wah, maka ini tidak benar. Jelek satu. Tinggal dua. Mana ini? Apa ada enggak perintah larangan hukumnya wajib? Ada. Tapi ada. Oh, berarti menjenalisir perintah larangan hukumnya mubah tidak benar. Dah. Jelek. Itu tinggal apa? Tinggal ini. Satu-satunya yang tidak mendapatkan bantahan. Thank you. Ya, itulah makna sadar. Jadi, telah dikumpulkan sebagai kemungkinan kemungkinan untuk amar ba'dan nahyi. Setelah itu maka satu-satunya kemungkinan yang bebas dari masalah adalah kaidah ini, yaitu yardu al-hukmu ila makana alaihi qabla an-nahyi, kembalilah hukum itu sebagaimana perkara tadi sebelum dilarang. Maka jika sebelum dilarang wajib, maka perintah setelah dilarang kembali wajib. Jika dulu mustahab maka kembali mustahab, jika dulu mubah maka kembali mubah. Pemangkal dan ulama yang mengatakan bahasanya al-amr ba'dan nahyi itu alal wujub, menghasilkan hukum wajib sebagaimana Ibnu Hazm. Maka yang taqidu alihi di ayat yang katira, maka dibatalkan dengan banyak ayat. Ibnu Hazm berpendapat bahasanya al-amr ba'dan nahyi itu lil wujub, sehingga dia mengatakan wajib bagi suami untuk menyetubui istrinya minimal sebulan sekali. Maka suami wajib menyetubui istrinya minimal sebulan sekali, karena Allah katakan faida tatoharna faktuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah bersih maka setubuilah. Orang dinilai melaksanakan perintah menyetubui istri setelah istri itu selesai mandi haid minimal sekali. Maka ini dibatalkan dengan banyak ayat. Nah, dengan banyak ayat. Pemangkal dan ulama yang mengatakan bahasanya kembali lil ibaha, perintah di situ masalah kemubah, yaitu dibantah juga dengan banyak ayat yang lain. Walau tidak pendapat yang tazumul adillah puluha, yang tertatalah semua dalil dengan pendapat tersebut, yaitu pendapat yang telah baru saja kami sebutkan. Inilah yang dipilih oleh sebagian ulama usul fikih, wallahu a'lam. Contoh amar setelah nahi itu kembali kepada hukum wajib, ini kebantahan untuk ulama yang mengatakan hukumnya mesti mubah. Kita jumpai ada amar ba'dan nahi yang hukumnya wajib, itu masalah sholat. Fa'idha akbalat haidatuki, maka jika haidmu datang fajai sholata, maka tinggalkan sholat. Maksudnya dalil perempuan tidak boleh sholat saat haid. Wa'idha akbarat, dan jika haidmu telah berlalu farsili angkidama, maka bersihkan darah dari badanmu, thumma sholli, kemudian kerjakanlah sholat. Ya, wibit al-amru bi sholatil wujubi li'anna sholata qabla imtina'iha bil haidi wajibatun. Wa misaluhu aidan qawlu ta'ala fa'idha talakal ashhurul hurumu faqtulul musyrikin. Fal-amru bi qatlil musyrikina kana wajiban qabla dukulil ashhurul hurumi. Pamuniha min ajliha summa umiru bihi ma'dan silakiha fayadi'u ila makana alaihi qablal man'i wa huwal wujubu. Wa mitalul istihbabi hadithu kuntu nahyatukum an ziyaratil kuburi fazuruha faziyaratu mustahabatun qablal man'i tumma nuhiya anha tumma umira biha fa'adal amri ilal istihbabi fa'adal amru ilal istihbabi wa taqaddama mithalu ma kana mubahan tumma nuhiya anhu tumma umira bihi wa hadzal qawlu wal mukhtaru li'anna al-hadra kana li'aridin. Faida tafa'al aridu adal amru ila ma kana alaihi thumma inna hadzal qawla fihi jam'un bainal adillati kama asyara ilaihil hafizu ibnu كثير واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه أكتفي إلى الأكثرين ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يكاد يوجد أمر في الكتاب أو السنة إلا ومعه قرينة حالية أو مقالية قرينة حالية أو مقالية تعين المراد والله أعلم تعين المراد والله أعلم. Kemudian maka perintah disolati untuk mengerjakan sholat setelah berlalu dunia haid itu mengajukan hukum wajib, karena sholat sebelum dilarangnya sholat terhadap haid adalah wajib. Serta yang lain dalam firman Allah, faidang salah maka jika berakhir bulan-bulan haram faktulun musyrikin, maka bantailah orang-orang musyrik. Maka perintah untuk membunuh orang-orang musyrik itu wajib sebelum tibanya bulan-bulan haram, maka dilarang karena datangnya bulan haram kemudian diperintahkan setelah berakhirnya bulan haram. Maka kembali kepada hukum masalah ini sebelum dilarang yaitu wajib. Contoh mustahab, perintah setelah dilarang menghasilkan hukum mustahab adalah dulu aku larang kalian anziaratil kubur, untuk menziarahi kubur, fazuha maka ziarilah kubur. Ini ada amr fazuha. Maka ziarah kubur itu satu hal yang dianjurkan sebelum dilarang, mengingat banyaknya manfaat dari ziarah kubur, mengingatkan akhirat dan yang lainnya. Kemudian dilarang, maka perintah jihad untuk ziarah kubur kembali, summa kemudian diperintahkan ziarah kubur, maka perintah dikembalikan kepada hukum sebelumnya itu anjuran. Takdir dan telah lewat. Contoh satu hal yang mubah kemudian dilarang kemudian diperintahkan yaitu berburu sebelum ihram mubah dan diperintahkan setelah selesai ihram, maka berarti kembali kepada mubah. Nah, pendapat inilah pendapat yang mukhtar terpilih, karena larangan di sini adalah aridun karena satu sebab. Maka jika telah hilang al-arid satu sebab tertentu tersebut, maka kembali amar kepada hukumnya sebelum dilarang. Kemudian pendapat ini inilah yang mengumpulkan berbagai dalil yang ada sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan mengatakan apa tadi yang tadimu alladzi yang tadimul adillah. Dan pendapat di sebelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinilai rajih oleh Syekh Muhammad Amin Singkiti dan At-Tufi mengatakan dalam Mukhtasar Awdah, maksudnya adalah pendapat mayoritas ulama usul fikih. Sampai di sini kalau cetakan lama, yang cetakan baru ada tambahan, hampir-hampir tidak ada apa? Korina. Hampir-hampir tidak ada, hampir-hampir tidaklah dijumpai satu pun dalil kecuali ada korina. Boleh jadi korinanya adalah korina halia ataupun korina apa makolia. Boleh jadi korina lobbya ataupun korina halia. Yang korina halia dan korina lobbya itu apa? Yuayin mana? Tu ayunul al-murad, ya. Yang korina indikator tersebutlah yang menentukan secara tegas dan pasti maksud yang diinginkan oleh sebuah perintah. Ya, maka di sini terdapat penjelasan bahwasanya korina yang memalingkan satu amr dari hukum wajib kepada hukum yang lain itu tidak mesti korina lafziyah. Di situ disebut apa? Makolia. Maka tidak mesti korina yang memalingkan amr dari hukum asalnya itu wajib harus qarinah lafziyah. Namun ada qarinah yang lain yang disebut dengan qarinah haliyah. Ya, kalau qarinah lafziyah ya, nanti telah kita baca liman sya'a misalnya. Ada qarinah haliyah, qarinah namun indikator namun bukan dari lafaz. Indikator bukan dari lafaz, indikator ini mungkin dari pertimbangan kaidah, kaidah syariat yang lain. Dan termasuk indikator haliyah adalah jika amr amr di sini adalah dalam perkara adab. Maka jika amr itu amr berkaitan dengan masalah adab, sopan santun, hal yang biar nampak indah, rapi, baik, maka ini adalah indikator haliyah yang menunjukkan bahasanya amr di sini tidak lil wujub, namun listihbah. Maka ini indikator haliyah. Kemudian min masail al-amr, di antara masalah berkaitan dengan amr, wala yaqtadi tikrar ala sahihi ila idza dalla dalil ala tasdiq tikrari, kata dua ini, dan perintah itu di dalam menuntut untuk harus diulang menurut pendapat yang paling kuat, kecuali jika terdapat dalil yang ala tasdiq tikrar yang menunjukkan kalau pemberi perintah bermaksud agar yang diperintah mengulangi apa hal yang diperintahkan. Walaiqtadil fawra, dan perintah semata di dalam menghasilkan hukum harus dilaksanakan, segera dilaksanakan. Walamru bijadil fi'li, dan perintah untuk melakukan satu perbuatan adalah al-amrun bi, adalah perintah untuk melakukan satu perbuatan plus bimalayatimul fi'lu ilabihi, dan perintah untuk segala sarana yang mengantarkan pada perbuatan. Macam perintah untuk mengerjakan salat, amrun bil taharatil muadiyati ilaiha, ada juga perintah untuk berwudu mengantarkan kepada salat. Wa idza fa'ala, jika orang yang diperintah telah melakukan apa yang diperintahkan, kharajal ma'mur, maka keluarlah orang yang diperintahkan anil uhdati, dari tanggung jawab, setelah dia telah bebas dari tanggung jawab. Ya, wahyu. Al-mas'alatul ula qawluhu wa la yaqtadi tikrari. Tikrara. Wa la yaqtadi tikrara. Iqlam an-nasibatul amru. Amri. An-nasibatul amri tadi fi'lal ma'muri. Ma'muri. Maratan wahidatan. Qab'an wa la khilafah. Fidalika wa innama al-khilafu fi ma zada ala marati wa huwa at-taqriru wa tikraru bi makna fi'l al-ma'mur bihi kullama qaddara alayhi mukallafu fal amru min haythu tikrari tikraru wa adamuhu salatu suwarin. Nah, masalah yang pertama, dan perintah itu tidak menghasilkan kewajiban untuk tikrar, mengulang-ulangi hal yang diperintahkan. Ketahuilah bahasanya ungkapan perintah itu tak tadi mengharuskan dilakukannya hal yang diperintahkan satu kali saja. Kataan itu satu hal yang pasti. Orang itu tidaklah dilaksanakan, dikatakan melaksanakan perintah kecuali minimal mengerjakannya sekali. Kalau dia sekalipun tidak pernah mengerjakannya, taat pada perintah? Tidak taat. Walau khilafah fi dzalik, dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Namun perselisihan yang ada adalah fi mazada, jika perkara yang diperintahkan tersebut apakah harus dikerjakan lebih dari sekali. Inilah yang disebut dengan tikrar. Apa yang dimaksud dengan tikra adalah pengulangan. Apa yang dimaksud dengan pengulangan di sini? Itu mengerjakan hal yang diperintahkan setiap kali mukallaf mampu mengerjakannya. Ya, maka pendapat yang dipilih oleh Al-Juwayni, ya, yang namanya perintah tidak menghasilkan tikra kewajiban untuk mengulang-ulang hal yang diperintahkan. Artinya setiap kali mukallaf itu mampu melakukannya, dia tidaklah diperintahkan untuk melakukannya. Fal amru min haitsu tikra wa adamuhu. Maka permasalahan ini, maka perintah dari sisi apakah diulang-ulang apakah tidak diulang-ulang, ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk rezeki. Awalan imma an yuqayya dari imma yusidu wihdata walada limbalu ala ma'akum bidabihi al-baqidabihi walayakkan istikrara katolihi ta'ala walillahi ala nasi hizu ulaihi marisata'a ilaihi sabila fawadirul ayati wujudu istikrari al-rasi istikrari istikra'ati lakin su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asikul li'adun ya rasulullahi fa'ajabah bima yadiru ala anahu fil umri marotan wahidatan ayyuhal amru fi ayati ala wa'idati in hadha al-kalimi mutasinati thaniyan ayyuhaya dahi man yusidu al-kitrara wa hadha fihi khilafun wa sahihu annahu yuhmalu ala ma'idatihi min iradati al-kitrari kama rajjahahu al-musannifu wal-qaydu qad yakunu sifatan wa qad yakunu syartan asyartu kaqawlihi ta'ala in kuntum junuban fatatahharu kullama hasarat al-janabatu wajaba at-tahuru bil ghusli minha wa sifatu qawlihi ta'ala wasyariku wasyariqatu taqta'u aydiyahuma wa kullama hasarat al-sharafatu sariqatu sariqatu wajaba al-qat'u ma lam yakun ikraru sharafati qabla sariqati sariqati qabla al-qat'i wa hadha fi ma idza kana qudrun min al-shakki wa sifati illa tasabitatan kama masalna fayakunu ikraru li wujudi al-ilahi bimakna annahu kullama wujidat al-ilatu wujid al-hukmu fa'ilam yakin ilatan sabitatan malam terora jelas terora mislu idja'a zaydun fa'aktifu abdan min abidi fa'idha ja'a zaydun fa'asola ma'uliku alaihim amru lakin la mitakarraru di takarruri madi'i. Nah, maka perintah dilihat dari sisi berulang ataukah tidak. Yang pertama adalah perintah yang yukoyat dibatasi dengan pembatasan yang menunjukkan makna sekali saja dilakukan. Itu satu perintah, dan perintah tersebut dijelaskan kalau dikerjakan sekali, maka ya tidak perlu diulang-ulang. Fa'ada yuman, maka perintah ini dimaknai ala maqidatihi sebagaimana persyaratan batasan yang telah ditetapkan. Walai tadi tikor dan tidaklah menghasilkan tikor garusan berulang-ulang. Contohnya firman Allah, walilai ala nasi, dan manusia punya kewajiban untuk berhaji ke Ka'bah. Siapa saja yang mampu jalan ya, safar ke sana. Maka ayat menunjukkan wajibnya berulang-ulang pergi haji berbarengan dengan berulang-ulangnya kemampuan. Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah dalam setiap tahun Rasulullah berhaji? Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahasanya dalam seumur hidup cukup haji itu sekali saja. Maka amar perintah yang ada dalam ayat kita tafsirkan dengan cukup sekali berdasarkan hadis, berdasarkan dalil dari sunnah. Kemudian yang kedua, sebuah perintah itu diiringi dengan ma yufidu tikrar, penjelasan yang menunjukkan kalau itu perlu diulangi. Maka dalam masalah ini terdapat khilaf. Ya, catatan kaki. Penulis Saraf Kaukab Munir menukil adanya ittifaq ulama. Kalau memang ada indikator menunjukkan itu diulang-ulang, ya berarti diulang-ulang. Namun sebagian Hanafiyah menyelisihinya. Wasahih dan yang benar anna yuhmal, maka amar dalam hal ini dibatasi sebagaimana batasan yang ada di dalamnya, yaitu diulang-ulang sebagaimana pendapat yang dirajikan oleh Al-Juwayni penulis dalam kalimat di atas. Jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau perlu diulangi, maka diulangi. Ila idza dalla dalil ala fasdil tikrar. Nah, indikator yang menunjukkan kalau itu perlu diulang-ulang, qad yakunu, boleh jadi indikatornya berupa sifat dan boleh jadi berupa syarat. Contohnya syarat adalah in kuntum junuban faqtaharu, jika kalian junub maka mandilah. Maka di sini ada persyaratan, sehingga kita katakan setiap kali terjadi junub wajib tathahur, wajib bersuci dengan cara mandi. Yang kedua adalah indikatornya berupa sifat. Contohnya jika ada laki-laki yang memiliki sifat mencuri dan perempuan yang memiliki sifat mencuri, potonglah tangan keduanya. Maka setiap kali terwujud sifat yaitu kasus pencurian, wajib ada pemotongan tangan. Malam yakun, selama lam yakun tidaklah pengulangan pencurian itu sebelum potong tangan. Maka di sini terdapat tambahan penjelasan. Kalau orang itu mencuri 5 kali, setelah 5 kali baru ketangkep. Berapa kali potong tangannya? Sekali. Habis itu mencuri sekali, karena mencuri sekali ketangkep lagi dan memenuhi persyaratan, memenuhi syarat, potong tangan lagi. Atau potong kaki. Setelah itu kemudian mencuri lagi 10 kali gak pernah ketangkep lagi. Setelah 10 kali nyuri, maka potong tangannya cuma sekali. Wajah dan ini berlaku jika masing-masing dari syarat dan sifat tersebut adalah ilah yang permanen, sebagaimana contoh yang telah kami sampaikan. Maka di sini pengulang-ulangan terjadi liwujudul ilah karena adanya ilah. Artinya setiap kali dijumpai ilah, dijumpailah hukum. Nah, inilah kaidah al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan wa'adaman. Yang namanya hukum itu mengikuti ilah, adanya hukum dan tidak adanya hukum mengikuti adanya ilah dan tidak adanya ilah. Maka ilah tersebab diperintahkannya potong tangan adanya kasus tindakan pencurian. Maka di setiap kali dijumpai kasus tindakan pencurian, maka dijumpai ilah, maka dijumpailah hukum. Namun jika tidak ada ilah yang tetap, maka tidak ada pengulangan. Contoh, ada kalimat, jika Zaid datang akan aku merdekakan salah seorang budakku. Maka jika datang Zaid, maka terjadilah apa yang disyaratkan, yaitu pemerdekaan seorang budak. Akan tapi ini tidaklah, pemerdekaan budak ini tidaklah berulang-ulang dengan berulang-ulangnya kedatangan Zaid. Apa berarti kemudian setiap Zaid kali Zaid datang dan ada budak yang merdeka? Enggak, itu cuma maksudnya adalah ya kedatangan yang itu, kedatangan yang tertentu. Ya, Sufi. Asalik al-amru al-mutlaku aladhi lam yukoyat fahadha fihi khilafun hal yastadi tikrara Allah faminhum man kala yaktadi al-tikrara yaktadi tikrara wahadha hakka hakahul Ghazali an Abi Hanifa wa ibnu Qasari al-Maliki wa huwa riwayatun an Ahmad ikhtaroha aktaru ashabiha ashabihi bi anna amra kan nahi fi anna nahiya afada ujub al-tarki tarki wal amru afada ujub al-fi'l Fa idza kana an-nahyu yuqayyadu tarka ittisali yufidu atau yuqayyadu yufidu tarka ala ittisali abadan wajaba an yakuna amru yufidu wujubal fi'li ala ittisali abadan wa hadha ma'na tikrari hasab al-imkani. Nah, kemudian di masalah adalah perintah yang mutlak, artinya yang tidak memiliki indikator disuruh untuk diulang-ulang ataukah tidak. Tidak ada indikator yang mengatakan cukup sekali, juga tidak ada indikator yang menunjukkan perlu diulang-ulang setiap kalinya, setiap kali tertentu. Nah, inilah yang diperselisihkan ulama, apakah perintah semacam ini menghasilkan hukum perlu diulang-ulang apakah tidak. Pendapat yang pertama mengatakan ya tadi tekor, ya, perintah yang tidak memiliki keterangan itu perlu diulang-ulang. Al-Ghazali mengatakan ini pendapat Imam Abu Hanifah, Ibnul Qasar mengatakan ini pendapat Imam Malik. Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh mayoritas Hanafilah. Alasannya karena amal itu sebagaimana nahi, dan sebagaimana larangan, maka jika larangan itu apa dan membuahkan kewajiban untuk meninggalkan, maka perintah pun juga menghasilkan kewajiban untuk mengerjakan. Jika larangan itu menghasilkan atarka alam istisal abadan, meninggalkan satu hal yang dilarang alam istisal secara bersambung abadan seterusnya, secara terus menerus. Kalau yang namanya larangan itu menghasilkan kewajiban untuk meninggalkan hal yang dilarang terus menerus. Jangan minum khamr. Jadi jangan minum khamr sekarang, besok, besoknya lagi, bulan depan, tahun depan, dan terus menerus. Maka demikian pula amal harusnya ya wajib-wajiblah yufidu menghasilkan kewajiban untuk melakukan satu perbuatan alal ittisal abadan terus menerus. Dan yang namanya terus menerus itulah teko berulang-ulang. Namanya dimaksud terus menerus di sini adalah hasabal imkan, sesuai dengan kemampuan. Pak Yudi. Maratin wahidati qira'atu zimmati uhdatihi wala yalzamuhu wal mutawamatu alaihi. Itqali mahiyatul fi'li kamiyatul fi'li udkhul suqa wastaqi tam'an lam yuqal minhu tikrahu lahasuna laumuhu walau lamahu sayyiduhu walau lamahu sayyiduhu ala adami la udda sayyidu mukhti'an. Wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma ilaihi wa ma hajibi. Nah, pendapat yang kedua, perintah mutlak itu tidak menghasilkan keharusan untuk berulang-ulang. Li'anama kusidabi, karena maksud dari perintah adalah terwujudnya hal yang diperintahkan, dan itu ya tahakkuk, sudah terrealisasikan cukup dengan sekali pelaksanaan. Kemudian hukum asal orang adalah terbebas dari kewajiban. Kewajiban melakukan perintah lebih dari sekali. Bahkan keluarlah soal mutlak, bebaslah soal mutlak dari tanggung jawab cukup dengan sekali. Maka seorang mutlak tidaklah terkena kewajiban untuk mengulang-ulang perintah dan terus-menerus melakukannya. Hal itu karena silah amr tidaklah menunjukkan kecuali semata-mata memasukkan hakikat satu perbuatan dalam alam nyata. Nah, tidak kuantitas perbuatan. Namun maksud dari adanya amr apa? Hal yang diperintahkan itu ada di alam nyata. Yang namanya amr sama sekali tidaklah menyinggung kuantitas. Kemudian dicontohkan dengan budak sama pemiliknya. Seandainya pemilik budak berkata kepada budak, masuklah ke pasar, belilah kurma. Maka tidaklah bisa ditangkap dari perintah ini atikrar berulang-ulang. Maka setiap hari budak ini pergi ke pasar beli kurma, atau bahkan sehari 3 kali masuk ke pasar untuk beli kurma. Bisa ditangkap darinya berulang-ulang. Seandainya budak tersebut mengulang-ulang hal tadi, masuk pasar beli kurma, masuk pasar beli kurma, masuk pasar beli kurma, lahasuna lalumuhu, maka satu hal yang bagus kalau disalahkan. Satu hal yang bagus kalau disalahkan. Loh, kok ke pasar 5 kali sehari? Bapak kan merintahkan saya untuk masuk pasar, jadi saya tangkap tikol. Setiap kali saya longgar, saya ke pasar beli kurma. Saya mencelanya ada satu hal yang bagus. Walau lama husayiduhu, seandainya pemilik budak itu mencela si budak karena tidak berulang-ulang, niscaya dinilailah pemilik budaklah yang salah. Kalau seandainya ada perintah tadi, masuklah ke pasar beli kurma, dan budaknya cuma melakukan sekali, hari besoknya tidak lagi ke pasar beli kurma, dan tuannya nyalahkan, loh kok gak beli kurma? Tentu yang malah yang salah adalah tuannya. Lu cuma perintah sekali kok minta tiap hari dilaksanakan. Inilah pilihan yang dipilih oleh penulis di sini, yaitu Juwayni. Beliau mengatakan walaika ditikra' ala sahih, yang namanya perintah mutlak tidaklah menghasilkan hukum wajib untuk berulang-ulang. Ala sahih menurut pendapat yang paling kuat. Ikhtiar dalam bahasa Arab itu artinya pilihan. Dalam bahasa Indonesia, ikhtiar artinya usaha. Kita sudah ikhtiar, namun takdir telah berkata lain. Jadi kita berusaha. Ini patut diperhatikan. Kalau kita menerjemahkan ikhtiar dalam bahasa Arab, jangan diterjemahkan bahasa Indonesia ikhtiar. Wa adam wa ikhtiar wal musannif, inilah ikhtiarnya penulis. Inilah usahanya si penulis. Penulis usaha apa? Karena sebagian penerjemah itu apa, ketika menjumpai dalam bahasa Arab satu lafaz dan lafaz itu ada dalam bahasa Indonesia, maka langsung saja lafaz dalam bahasa Arab itu ditulis dengan bahasa Indonesia sebagaimana lafaz itu. Ini salah. Dilihat dulu apa maknanya. Oh, dijumpai ikhtiar dalam bahasa Arab, dijumpai ikhtiar dalam bahasa Indonesia. Nyata, padahal lain maknanya ikhtiar dalam bahasa Arab, ikhtiar dalam bahasa Indonesia. Ayat tinggal ikhlas ya, ketika mutlak tanpa diikat, diberi keterangan tambahan sebagaimana kama yadulu alaihi ma ba'dahu, sebagaimana keterangan setelahnya. Wawa dan pendapat ini yang mengatakan bahasanya perintah itu cukup sekali jika tidak ada keharusan untuk berulang kali adalah pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh seorang ulama Hanafiyah bernama Abdul Khattab. Ya, pendapat yang benar menurut Hanafiyah. Diceritakan nama ada Abu Ya'la. Diceritakan surat ada Abu Ya'la. Cuma jadi tempat apa saja Abu Ya'la. Wawaca dalika Tufi. Dan ini dinilai rasul oleh Tufi. Dan inilah yang dicenderung oleh Ibnu Qudamah. Dan dipilih oleh Ibnu Hajib. Amma maqalahul al-awwalun adapun pendapat yang pertama yang mengatakan yang mengkiaskan amr dengan nahi, bahasanya amr itu sebagaimana nahi. Artinya apa? Mengkiaskan amr dengan nahi. Karena nahi itu harus terus menerus. Tinggalkan zina, ya sekarang, besok, ya, besok lagi, minggu depan, itu terus menerus. Maka dianggap perintah juga harus terus menerus. Maka kias ini tidak benar. Karena apa? Terdapat beda antara amr dan nahi. Karena intiha berhenti dari satu perbuatan yang terlarang abadan terus menerus atau mungkin. Adapun sibuk dengan hal yang diperintahkan terus menerus tidaklah mungkin. Maka nampak jelas perbedaan antara amr dan nahi. Maka pendapat yang pertama mengkiaskan amr dengan nahi, dan ini adalah namanya al-qiyas ma'al tariq, menganalogkan, menyamakan dua hal yang berbeda. Adapun amr yang fihi tikrar, yang dilakukan berulang-ulang, padahal kita maka hal tersebut karena ada dalil yang lain dan indikator yang lain dan sebab-sebab yang mengharuskan untuk berulang-ulang. Maka sholat, maka sunnah tikrar, berulang-ulangnya sholat dalam semalam 5 kali bukan karena semata-mata perintah sholat, namun diulang-ulang sampai 5 kali karena berulang-ulang sebabnya yaitu waktu sholat. Dan dikatakan isya waktunya begini, dan ini datang setiap malam, asar waktunya begini, dan ini muncul setiap hari, maka setiap hari kita sholat. Bermula ta'alak fi hadal bahsi, dan hal yang berkaitan dengan topik bahasan ini adalah permasalahan ijabatul mu'adzinin ba'da mu'adzinin, menjawab mu'adzin setelah mu'adzin. Kita dengar 2 masjid, masjid pertama beradzan, kita jawabi. Wah, ini selesai, kita dengar adzan dari masjid yang lain, apakah juga kita jawab? Fahyat tapi bil awal, ya, apakah kita cukup dengan menjawab azan yang pertama yang terdengar dari masjid pertama dengan alasan al-amr layak al-fitikrar, perintah itu tidak harus berulang-ulang, ataukah yujibu kula mu'adzinin, apakah masing-masing mu'adzin mu'adzin kita jawabi bukan karena al-amru yufidu tikrar, namun mimbabi ta'adudis sababi, karena berulang-ulangnya sebab untuk menjawab adzan. Menjawab adzan itu sebabnya apa? Terdengar adzan. Maka bukan karena al-amru yufidu tikrar, karena sebabnya kan muncul terus. Ada 3 masjid, masjid pertama adzan, kita dengar jawab. Dan masjid yang kedua habis itu adzan, kan berarti ada sebab yang mengharuskan kita untuk menjawab adzan. Jadi ihtimal, maka 2 pendapat tadi mungkin benar. Pendapat pertama mungkin benar, pendapat kedua juga mungkin benar. Dan permasalahan yang kedua berkaitan dengan masalah amr adalah walaya takdil fawra, dan amr perintah itu tidak menghasilkan al-fawra, kesegeraan, bersegera untuk mengerjakan perintah. Ai indal itlaq, jika perintahnya itu itlaq mutlak, tidak berindikator. Lain kalau ada indikatornya. Kalau ada indikatornya, ya kita mengikuti indikator. Contohnya safir al-ana, safir al-ana, pergi sekarang. Maka ini ada indikator harus sekarang, safarlah sekarang. Maka jelas lil fauri segera dilaksanakan. Safirah fasyahri, bersafarlah di akhir bulan. Maka pasal ini diucapkan di awal bulan. Pada maka ini litarahi adalah bisa dikerjakan nanti-nanti diwujudil qarina, karena adanya indikator yang memerintahkan nanti-nanti, yaitu nantinya apa? Akhir bulan. Yang dimaksud dengan fau maknanya adalah bersegera untuk melakukan perbuatan setelah ada perintah. Fi awali waqtil imkan, di awal waktu yang memungkinkan untuk mengerjakan perintah. Sedangkan yang dimaksud tarahi adalah menunda-nunda pelaksanaan perintah dari awal waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan perintah. Berfa'ilun dan ulama yang mengatakan bahasanya amr itu litikrar, mereka sepakat bahasanya yang namanya amr itu harus segera dilaksanakan. Karena berulang-ulang tidaklah akan terwujud kecuali dengan tanpa bersegera melaksanakan. Adapun ulama yang mengatakan bahasanya amr itu tidaklah menghasilkan tikrar, terus menerus dilaksanakan, mereka berselisih tentang hal ini. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya sighatul amri itu la taqtabil fawra, tidak harus segera dilaksanakan. Ini pendapat mayoritas Syafi'iyah dan mayoritas Hanafiyah. Ini adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Dan menurut mereka al-amr li mujarrabit talab, yang namanya perintah itu ada semata-mata tuntutan untuk mengerjakan hal yang diperintahkan. Layak tabil fawra, tidak harus segera, tidak pula tidak pula ditunda-tunda. Waqad yaqtadi, dan boleh jadi juga yaqtadil fawra menghasilkan hukum segera atau menghasilkan hukum ditunda-tunda. Karena maksud dari perintah adalah mewujudkan perbuatan meskipun sekali, tanpa ikhtisas dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu waktu pertama atau waktu yang kedua. Namun di semua waktu wujida fihi, dijumpai perbuatan pada waktu tersebut, ajza'a sudah sah. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya sighatul amri itu taqtaluwa, mengharuskan untuk segera dilaksanakan. Ini pendapat Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanafiyah. Dan ini adalah zahir madhab menurut Hanabilah. Kesimpulan dari pensara dan pendapat kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat insyaAllah ta'ala, dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, ayat-ayat dari Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah untuk segera melaksanakan perintah-perintah Allah dan sanjungan kepada orang yang melakukan hal demikian. Contohnya firman Allah, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah perintahkan untuk bersegera. Dan tadi apa? Hukum asal perintah wajib. Maka ini dalil wajib untuk bersegera. Berarti al-amr lil fawr. Dalil yang lain, fastabiqul khairat, segala melakukan kebaikan. Dalil yang lain, innamkan yusari'una fil khairat, yang mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Allah puji orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Kemudian terdapat dalam kisah Hudaybiyah. Di dalam kisah Hudaybiyah, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, berdirilah kalian, sembelilah hatiu, kemudian potonglah rambut. Kalau Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada satupun yang berdiri dari mereka. Sampai pasal Nabi mengucapkannya 3 kali. Maka tatkala lam yakum, tidak ada satupun sahabat yang berdiri melaksanakan perintah Nabi, Nabi masuk ke tendanya Ummu Salamah. Dan Nabi ceritakan pada Ummu Salamah malak yang menanas kelakuan manusia kepada perintah Nabi. Kemudian Ummu Salamah memberikan nasihat apa? Wahai Nabi, enggak usah perintah, langsung saja anda yang boleh binatang hadiu, langsung saja anda menyukur kepala. Sisi pendalian, seandainya lakukan al-amr, seandainya amr itu tidak menghasilkan hukum segera, tentu Rasul tidaklah masuk ke tenda Musalamah dalam keadaan murtiban marah. Dan tentu Nabi tidak akan berkata pada Musalamah, ala tarina tidakkan kau lihat, dan asli manusia, aku perintahkan mereka dengan satu perintah, namun mereka tidak melakukannya sebagaimana dalam riwayat Ibnu Ishaq. Maka Nabi marah dengan orang yang tidak segera melaksanakan perintah Nabi. Ini dalil wajibnya segera melaksanakan perintah Nabi. Kemudian yang ketiga, hanya bersegera melaksanakan perbuatan yang diperintahkan itu lebih hati-hati, wa abra' li dhimmah, dan lebih membebaskan kewajiban dan tanggung jawab, dan lebih menunjukkan ketaatan, dan menunda-nunda itu memiliki banyak dampak jelek. Dan menyebabkan bertumpuk-tumpuknya kewajiban, akhirnya seorang manusia tidak mampu mengerjakannya. Alasan yang keempat, sebagaimana syariat itu berdasar syariat menunjukkan iktidha al-amr lil fard, maksudnya perintah itu menghasilkan hukum segera. Demikian pula bahasa Arab, seandainya seorang pemilik budak memerintahkan budaknya dengan satu perintah, lalu lam yang hasil si budak tidak segera melaksanakan, niscaya pemilik budak akan menghukum si budak. Kemudian seandainya si budak ini pintar usul fikih, ya, Pak Tadoro, dan beralasan kepada tuanya, annal amru ala tarafi, ya sayyidi, wai tuanku, amr itu kan tarafi, boleh ditunda-tunda. Apakah diterima alasan si budak yang pakai jalur usul fikih? Tidak. Lam yakun udhuhum makbulan, maka alasan tidaklah diterima. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah amr adalah perkataan Al-Zuwaini, perintah untuk melakukan satu perbuatan itu adalah perintah untuk melakukan perbuatan tersebut ditambah perintah untuk melaksanakan segala sarana yang mewujudkan perbuatan. Ana maqalaqafa alaihi wujudul wajib fi tarkin syar'iyyin la tabra'u min dhimmatu li tabra'a min dhimmatu fa wajibun idatan dalika fi maqduril mukallafi wa tahta hadhil qa'idati suratani wa dhalika bina'an ala dukhulil mandubi fil amri. Segala sesuatu yang menjadi syarat wujudul wajib, adanya perkara yang wajib, ditorikin syariah dengan menggunakan metode syariah, supaya supaya bebaslah tanggung jawab seseorang, bahwa wajibun, maka hal tersebut adalah wajib jika hal tersebut dalam kemampuan mukallaf. Maka dikatakan oleh pensyarah, sesuatu yang menjadi sarana terwujudnya kewajiban itu hukumnya wajib dengan syarat itu di bawah kemampuan mukallaf. Dan kaidah ini mencakup dua bentuk. Wadzalika dengan tersebut binaan berdasarkan pendapat, bahasanya mandub termasuk perintah. Ini pendapat yang paling kuat, berbeda dengan pendapat Al-Juwayni. Kalau Al-Juwayni apa? Mandub bukan termasuk amr. Amr dalam menurut Juwayni cuma untuk wajib saja. Maka kaidah ini memiliki kaidah turunan. Kaidah turunannya dua. Kaidah yang pertama, malayatimul wajib berarti wajib. Segala sesuatu yang menjadi sarana terwujudnya kewajiban hukumnya wajib. Semacam perintah mengerjakan sholat adalah berarti perintah untuk berwudu, perintah untuk menutup aurat, dan perintah untuk membeli pakaian yang bisa menutup aurat. Namun di sini ada catatan kaki kalau dicetakan yang lama. pensyarah membantah sendiri pendapatnya, meralat sendiri pendapatnya. Tamsilul mu'alif, contoh yang diberikan oleh penulis untuk kaidah mala yatimul wajib bila bifa wajib dengan berwudu fihi nadhar wa tepat, karena masalah berwudu terdapat dalil khusus. Beda kalau contohnya perintah untuk membeli pakaian yang menutup aurat, nah itu contoh yang cocok untuk mala yatimul wajib bila bifa wajibun. Maka dari bantahan catatan saat ini kita sampai faedah. Faedahnya apa? Kaedah mala yatimul wajibu ila bifawa wajib itu hanya tidak berlaku untuk sarana kewajiban yang memiliki dalil khusus. Tidak tepat kalau dicontohkan dengan sarana kewajiban yang memiliki dalil khusus. Malaysia mewajib bila bawa wajib itu berlaku untuk sarana kewajiban yang dalilnya tidak khusus. Contohnya apa? Membeli pakaian yang menutup aurat. Bahwa dua hadis surat dan penjelasan untuk bentuk ini. Seandainya tohara atau wudu itu tidak wajib, misalnya karena wajibnya sholat, tentu boleh tidak berwudu. Dan seandainya boleh untuk tidak berwudu, tentu boleh tidak meninggalkan kewajiban yang wudu itu menjadi syarat, menjadi syaratnya, yaitu sholat. Walazim batil, dan dampak dari hal ini adalah satu hal yang batil. Karena dampaknya batil, maka itunya juga batil. Dampaknya apa? Yang batil bolehnya meninggalkan sholat. Karena dampaknya itu batil, maka sebelumnya juga batil. Maka bolehnya meninggalkan wudu adalah satu hal yang batil. Yang kedua, malayatimul mandubu ilabi bahwa mandubun, sarana mandub itu hukumnya mandub, sarana sunnah hukumnya sunnah. Contohnya adalah perintah untuk memakai minyak wangi pada hari Jumat, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, wa asibu da minat tibi, pakailah minyak wangi. Dan maka adanya perintah untuk memakai minyak wangi ketika pergi sholat Jumat adalah perintah untuk membeli minyak wangi. Nadban dan perintah membeli minyak wangi ini adalah anjuran, bukan kewajiban. Kenapa? Karena pakai minyak wangi hukumnya adalah anjuran. Maka disini contohkan dengan sesuatu yang tidak memiliki dalil khusus. Membeli minyak wangi tidak ada dalil khususnya. Namun adanya perintah untuk memakai minyak wangi adalah dalil, diperintahkan dan dianjurkan yang membeli minyak wangi. Bagi orang yang tidak mungkin melakukan anjuran memakai minyak wangi kecuali dengan beli minyak wangi. Adapun orang ya bisa mendapatkan minyak wangi dengan diberi hadiah atau yang lain, ya tidak dianjurkan untuk beli. Wahabi surah dan kaidah yang kedua ini, malayatimul mandubu ila bifawa mandub, itu tidak termasuk dalam kaidah amar menurut pendapat Al-Juwayni. Karena Al-Juwayni layara tidaklah berpendapat, tidaklah beranggapan bahwa mandub adalah satu hal yang diperintahkan. Kemudian masalah yang keempat, perkataan dua ini. Jika satu hal yang diperintahkan telah dilakukan, maka terbebaslah dari kewajiban. Fu'ila di sini bina majhul, artinya jika hal yang diperintahkan telah dilakukan. Uhdah, ainnya di doma. Apa itu uhdah? Ta'alukul amru bil ma'muri, terhubungnya perintah dengan hal yang diperintahkan. Makna kalimat ini, satu hal yang diperintahkan idza fu'ila, jika telah dikerjakan apa yang diperintahkan ala wajib sahih dalam bentuk yang benar, fa inna yakhuju an uhdati dzalikal amri, maka terbebaslah dari ikatan perintah tersebut, dan disebutlah wa yusafu dan difonis dan dinilai perbuatan tersebut bil ijza, namanya ijza. Sehingga apa sih itu ijza? Ijza yang kita terjemahkan dengan apa? Sah. Hadis salat itu tujzi. Ya, salat ini juga tujzi, kita terjemahkan sah. Ini terjemah bebas saja. Ijza kita terjemahkan dengan sah itu terjemah bebas. Maksudnya apa? Al-ijza maknahu, makna ijza itu adalah baro'atu zimmah wa sukutu tolak, terbebasnya kewajiban dan gugurnya tuntutan. Amal itsabatu adapun berpahala, al-itsabatu alal fi'li berpahalanya perbuatan, maka itu bukanlah konsekuensi dari ijza. Maka boleh jadi terwujud ijza dan terwujud bara'atu zimmah, terbebas dari kewajiban namun tidak terwujud pahala. Dan boleh jadi ada pahala namun la taqwa'u zimmah, kewajiban belum gugur. Kalau yang pertama gugur kewajiban dan belum dapat pahala, jelas, wah ini ada yang unik. Berpahala namun kewajiban belum gugur. Contoh yang pertama, telah gugur kewajiban namun tidak dapat pahala. Contohnya adalah ucapan dusta, perbuatan yang haram pada saat puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan haram, maka Allah tidak butuh puasanya, yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Maka ucapan dusta dan perbuatan yang haram dalam puasa itu menyebabkan dosa yukobil, yang ini menjadi lawan dari berpahalanya puasa. Maka ucapan dusta ketika puasa pahalanya hilang, orangnya dapat dosa. Namun dia puasanya memenuhi syarat rukun, maka puasanya sah. Puasa sah, enggak ada pahala puasanya, karena pahala puasanya hilang dengan sebab melakukan perbuatan yang haram ketika puasa. Demikian pula terkadang waqad, dan berarti istamala saumu, puasa ini memuat pelaksanaan terhadap hal yang diperintahkan dan melakukan hal yang dilarang. Puasa orang tersebut melaksanakan perintah karena dia tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Namun di dalamnya terdapat apa? Al-amal al-manhi, perbuatan yang terlarang, yaitu apa? Ucapan dusta. Fabari at-zimmatu, maka gugurlah kewajiban intisal karena orang yang sudah melaksanakan menanjil makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Namun wawakoa al-hurmanu, namun terjadilah hurman. Hurman apa? Pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan dari pahala. Maka terjadilah apa? Pencegahan dari pahala. Artinya apa? Tidak dapat pahala lil ma'asyati, gara-gara melakukan maksiat. Kemudian contoh yang kedua, berpahala namun tidak menggugurkan kewajiban. Contohnya ada seorang melakukan suatu perbuatan yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, maka diberilah pahala atas ibadah yang telah dilakukan, namun tidaklah gugur kewajiban kecuali jika perbuatan tersebut dilakukan secara sempurna. Faida akhadha zakata, jika ada orang bayar zakat namun kurang, fa inna yakhuju, fa'innahu, makasihnya dia yukhriju tamaman, adalah dia keluarkan pelengkapnya. Wa idza tarka syai'an, jika seorang itu melakukan sesuatu meninggalkan salah satu kewajiban haji, semisal bermalam di Muzdalifah, maka adalah dia tutup dengan menyembelih dam, dengan menyembelih kambing. Jika seorang itu berkorban dengan hewan yang cacat, wajibat alaihi, maka wajib baginya untuk mengulang korban dengan menyembelih binatang yang sehat. Wa idza fawata al-jum'ah, jika dia ketinggalan Jumat, maka baki tetaplah terdapat fil udah dalam kewajiban, dalam ikatan kewajiban. Maka orang yang ketinggalan sholat Jumat, dia wajib sholat duhur. Jika belum sholat duhur, maka ikatan kewajiban masih mengikat dirinya. Panak maka uang artinya tidak sempurna, tidak sempurnanya pelaksanaan kewajiban, boleh jadi bisa ditambah dengan sejenis atau ditambah dengan gantinya apa, dengan mengulangi secara sempurna atau tetap dalam ikatan kewajiban sehingga pelakunya berdosa. Maka ada orang yang jamaah haji meninggalkan mabit di Muzdalifah. Maka ini pahalanya tidak sempurna, apa kewajiban belum terjadilah ijazah yang sempurna sampai dia bayar dam. Atau orang ada orang sholat, ya, sholat kemudian kelupaan tungkun. Dia ingat setelah setengah jam, tadi ada rukun yang terlupa. Maka gimana kasus? Maka dia wajib ulang dari awal. Gimana sholatnya yang pertama, apa buatan sholatnya yang pertama, ganjarannya? Ada ganjarannya, namun belum sah. Ada ganjaran untuk apa yang telah dia lakukan, akhiratul ihram, baca al-fatihah, rukuknya, sujudnya. Nah, itu ada ganjarannya, namun belum sah, wajib dia ulangi. Itu contoh berpahala namun belum menggugurkan kewajiban dari kata sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam salam wa rata'ana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, karena maknanya malaikat, maknanya malaikat yang disucikan. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.